Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam beberapa hari ini masih tentang seputar mengikuti jalan Allah atau mengikuti jalan setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 117 dari surah Al-An'am, masih mengisahkan tentang dua jalan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan motivasi bagi umat Islam untuk bekerja. Karena apa? Cukuplah pekerjaan kita itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Capek rasanya hidup ini kalau kerja ini untuk mencari mata atau mencari apa namanya, perhatian dari manusia. Tidak dipuji, sakit hati, dipuji besar kepala. Dalam hidup ini motivasi kerja kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Dan Allah telah menyatakan di ayat yang mulia ini, Dia mengetahui siapa yang berada di dalam kesesatan, dan Dia maha mengetahui siapa yang berada di dalam petunjuknya. Kenapa Ustaz Fajrul disebutkan a'lamu sampai dua kali nih Ustaz Fajrul? Yeah. Huwa a'lamu. Apa rahasianya Ustaz Fajrul? Rahasianya Ustaz, ketika Allah berfirman dengan ayat 117 dari surat Al-An'am ini, ketika Allah berfirman inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabilillah, terus disebutkan lagi penutup ayat ini wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini adalah menunjukkan artinya Allah itu maha kuasa dan Allah itu sangat mengetahui. Iya. Kedua, artinya janganlah kita mengatakan Allah sampai Allah itu tidak mengetahui. Artinya Allah menunjukkan kemahakuasaannya, salah satunya Allah sangat mengetahui apa yang mereka perbuat. Iya. Nah, gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya faedah atau rahasia dari kata-kata a'lamu tersebut. Karena kenapa dikatakan dua kali tersebut? Karena banyak sekali orang-orang yang betul-betul memang berdusta. Seakan-akan mereka itu tidak mengetahui. Sama seperti Fir'aun dulu, Ustaz. Iya. Fir'aun itu sudah memang cukup hebat dia sebagai raja. Dia mengatakan adalah Tuhan. Kan gitu. Dengan mencemoohkan Nabi Musa, membawa dua orang, kira-kira begitu, aku adalah Tuhan, aku menghidupkan dan aku yang mematikan, kupotong satu orang ini, kubiarkan, berarti aku membiarkan mereka itu hidup, kira-kira begitu. Tapi terbukti ketika di akhir ajalnya itu mengakui bahwasannya Allah itu Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, mengetahui. Maka disinilah disebutkan sebetulnya banyak sekali orang yang berdusta, orang yang sesat di jalan Allah itu. Tapi di akhir ayatnya nanti ketika meninggal, mau meninggal gitu, mesti akan mengakui. Kenapa? Karena badan kita ini adalah ciptaan Allah. Maka akan kembali kepada Allah. Maka badan ini tidak akan mau mengakui di akhir ayat itu, mesti kembali nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, jadi disebutkan dua kali tadi karena salah satunya adalah karena banyaknya orang yang sesat. Iya, satu. Karena kedua, karena Allah itu untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Iya. Ustaz Ardiansyah, kenapa dimulai dengan yang sesat dulu Ustaz Ardiansyah? Iya. Karena memang orang-orang yang sesat ini yang paling tidak sadar akan kehadiran Allah itu. Allah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang saya yakin rata-rata kita adalah hafal, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Bahwa ketika dia melakukan perzinaan, ketika dia melakukan perbuatan yang keji itu, sebenarnya dia seakan-akan mengatakan di dalam dirinya Allah nggak tahu kok ini gitu. Aku buat saja gitu. Begitu juga dengan orang yang melakukan korupsi, orang yang melakukan apa, dia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hadir. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar senantiasa menyadari bahwa Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Oleh karena itulah di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan orang-orang yang tersesat dahulu. Dan tentu konteks ayat yang kita kaji beberapa hari belakangan ini adalah konteks ayat tentang orang-orang yang mengikuti daripada perkataan setan atau perbuatan setan dan mengikuti tindak tanduk mereka. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala menegur terlebih dahulu orang-orang yang terlepas dari jalan Allah, dan kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mendapat petunjuknya. Mungkin demikian. Iya. Jadi di sini di samping Allah itu Maha mengetahui, ini juga merupakan keyakinan kita yang harus kita tumbuh kembangkan bahwa iman itu dapat mencegah perbuatan maksiat. Betul. Bisa mencegah kita dari perbuatan yang menyesatkan kita dari jalannya. Di sini ini kan dua ayat, dua penggalan yang kontradiksi. Kenapa Allah tidak menyebutkan di sini a'lamu bil mudillin dan a'lamu bil muhtadin? Kontradiksinya kan seharusnya begitu. Atau yudillu ansabilihi wa huwa a'lamu may yahtadi ansabilihi. Kenapa kok disebut yudillu ansabilihi dan dibarengkan dengan muhtadin? Apa rahasianya? Ustaz Fajrul ini para pendengar adalah pakar di bidang bahasa. Jadi mungkin ada rahasia-rahasia dari segi bahasa. Dan kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu sangat terkait dengan balaghahnya dari segi bahasanya. Bagaimana Ustaz Fajrul? Sebetulnya ketika Allah berfirman terakhir menutupi ayat 117 ini wahwa a'lamu bil muhtadin, itu adalah menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menegaskan bahwasanya jangan main-main, kata Allah denganku. Sama seperti kita mengatakan, aku sebetulnya sudah tahu siapa sebetulnya yang mengkhianati. Aku sebetulnya sudah tahu siapa sebetulnya yang jujur di sini. Nah, begitu. Itu kata-kata untuk menegaskan sekalian untuk mengecam bagi orang-orang yang keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Maka diucapkanlah kedua kali itu a'lamu a'lamu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui yang zahir dan yang tersembunyi. Atau di sini ada yudillu itu dalam fi'il mudhari, muhtadin dalam segi sifat. Isem. Isem. Nah, kenapa itu Ustaz Fajr? Yudillu dalam, kalau al-muhtadin dalam bentuk apa? Ismul fa'il ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang sudah diberikan petunjuk sama Allah ini akan tetap kukuh begitu. Iya, kukuh. Sedangkan yadhillu ini dalam bentuk fi'il mudhari itu istimrar dan tajaddud. Ya dulu alat tajaddud wal istimrar. Artinya mereka ini bisa jadi hari ini berbuat, besok tidak, besok berbuat lagi. Itulah menunjukkan terus istimrornya, terus menerus mereka berbuat seperti itu. Sedangkan orang muhtadin ini, karena itulah diberikan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Penghormatan, artinya menghibur bahwasanya kata Allah, orang-orang yang sudah aku berikan petunjuk tidak akan pernah lagi berubah. Selalu mereka meyakini apa yang sudah diberikan Allah itu adalah hal yang terbaik. Jadi benar sekali para pendengar bahwa memang Allah itu sangat menginginkan kita mendapatkan petunjuk, sehingga muhtadin disebutkan dalam bentuk isem. Artinya kalau sudah mendapatkan petunjuk, insya Allah dia tidak tergoyahkan karena dia sudah ismun. Dalam bahasa Arab ini ada ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Disebutkan dengan muhtadin itu adalah merupakan suatu permanen dalam sifatnya, dan Allah masih mengharapkan dari orang yang sesat untuk berubah mengarah kepada mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu Allah menggunakan dengan kata-kata yudillu dalam bentuk fi'il, dalam bentuk fi'il ya, fi'il mudhari, lilistimrar wa tajaddud. Kemudian di sini kita juga menemukan inna rabbaka. Bukan innallaha. Ini Ustaz Ardiansa mungkin bisa menerangkan kenapa Allah menggunakan Rabbun bukan Allah gitu. Iya, kalau kata-kata Rabbun yang selalu kita bahas dan sebagaimana yang selalu diulangi oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu lebih kepada sifat rububiyahnya, kasih sayang Allah, tidak menunjukkan sifat jalalahnya, tidak menunjukkan sifat kemahaagungannya, yang itu lebih kepada iqab. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada baik orang yang berbuat dosa atau apalagi kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan sangat sayang kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dalam artian apa? Seperti yang selalu disampaikan dalam pertemuan kita di tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, bahwa Allah mengharapkan perubahan dari diri mereka. Dan Allah itu sangat menyayangi orang-orang yang mau merubah dirinya. Karena sebenarnya lah yang terhina itu bukan perbuatan dosa itu saja, tetapi adalah bersikukuh dalam perbuatan dosa, itulah sebenarnya kehinaan itu. Adapun orang yang mau merubah dirinya, hari ini berbuat kesalahan, kemudian beristighfar, dan hari demi hari memperbaiki dirinya, adalah orang-orang yang senantiasa dalam karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang muslim yang baik itu adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Inilah motivasi yang juga terkandung di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui hal-hal yang terbaik yang kita dapat lakukan. Maka daripada itu, jangan segan-segan untuk melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, walau kita hanya menyingkirkan duri dari tengah jalan. Terakhir Ustaz Fajrul, ayat ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lahir batin, sedangkan manusia hanya mengetahui lahirnya saja. Ada kisah yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi terkait dalam batas kemampuan kita memandang untuk menilai manusia secara lahir saja. Bagaimana kisahnya itu Ustaz Fajrul? Kisahnya ada seorang sahabat membunuh seorang kafir dalam suatu peperangan. Padahal orang kafir tersebut telah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibunuh dibunuh itu, Rasulullah mengatakan, "Kenapa kamu bunuh dia?" katanya. Dijawab sahabat ini adalah, "Orang ini menyatakan Islam karena terpaksa." Artinya dianggap munafik atau nifak dalam perbuatan tersebut. Terus Rasulullah mengatakan, "Bagaimana kamu mengetahui? Apakah sudah kamu bedah hatinya?" kata Rasulullah. "Maha suci Allah yang mengetahui apa yang tampak di hadapan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada." Ini sebetulnya saat untuk menguatkan perkataan itu, perkataan Allah, "Huwa a'lamu wa huwa a'lamu." Karena ketika Allah mengatakan alimun, mengisyaratkan pengetahuan akan masalah yang zahir. Alim ketika permasalahan yang zahir itu artinya tidak untuk hal yang tersembunyi. Ketika Allah berfirman a'lam, itu zahir dan batin. Hal yang terang-terangan atau yang tersembunyi, Allah mengetahui hal itu. Artinya manusia itu enggak tahu, kira-kira gitu. Makanya dengan kisah seperti ini, bagi para dai juga jangan banyak sekali mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang itu tidak baik. Ketika seseorang itu membuat kebaikan, semestinya kita berdoa mudah-mudahan rezeki itu ditambahin Allah dalam hal kebaikan tersebut. Benar, seperti itu. Jadi kalau ada yang meninggal ditanya, "Baik orang ini?" "Baik." Gitu. Karena apa? Paling tidak dia sudah menyatakan dirinya sebagai Islam. Itu merupakan modal dia bahwa dia telah menjadi orang yang baik. Kalaupun tidak sholat, ya mudah-mudahan yang masih hidup sholatlah. Gitu. Karena kalau kita mengkaji juga Ustaz, dalam sebuah hadis, seorang yang memberikan anjing itu ketika itu kelaparan, minum air itu masuk surga. Maka kita tidak akan mengetahui apa yang di dalam hati seseorang tersebut. Nah, itulah menjadikan dasar lakukan ajalah kebaikan. Jangan kita lihat-lihat hati orang yang tak nampak sama kita. Kira-kira kan begitu. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita nampaknya harus ditutup sampai di sini. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita petik. Yang pertama, bahwa ini merupakan motivasi bagi umat Islam semua untuk berbuatlah, terutama berbuat baik. kalaupun tidak bisa berbuat baik, paling tidak tinggali perbuatan jahat. Itu juga sudah merupakan manifestasi dari perbuatan baik. Yang kedua, ketika kita berbuat baik, gantungkanlah niat itu setinggi-tingginya. Yaitu karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah Allah mengatakan Dia maha mengetahui. Berbuat baik, mengharap balas jasa dari manusia hanya menyebabkan kita letih dalam perbuatan baik itu. Di sini kita menemukan keikhlasan adalah ruh jiwa, dan itu merupakan motivasi terbesar yang dititipkan Islam kepada umat manusia. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih banyak. Satu pesan dan satu doa kita, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang berada di dalam petunjuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.